Mitra bisnis, pemerintah berencana merubah tarif PPh UKM dengan omset antara 300 juta hingga 4 miliar rupiah setahun, yang saat ini 12,5% dari laba bersih menjadi sekitar 3 hingga 5% dari omset. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah perhitungan pajak bagi UKM. Selain itu, pemerintah juga akan menyederhanakan SPT bagi UKM sehingga pendapatan pajak dari sektor ini yang saat ini relatif masih rendah akan dapat meningkat. Di sisi lain, UKM juga membutuhkan insentif agar dapat lebih mudah untuk cepat berkembang. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan pengamat perpajakan Darussalam. Pak Darussalam, apa komentar Anda? Ya, jadi kan ada dua pilihan ya. Sementara ini kan UKM itu kan penyumbang domestik bruto yang lumayan tinggi ya. Oke, sementara sumbangan pajaknya kan relatif lebih kecil ya, nggak sebanding dengan kontribusinya dalam memberikan produk domestik bruto gitu loh. Nah, maka ini dicoba dicari jalan tengah lah ya. Dengan cara membuat aturan bahwa UMKM mau rugi mau laba enggak, dia akan dikenakan pajak atas dasar omset. Ini adalah jalan tengah untuk menjembatani kenapa sebagian besar UKM ini juga belum memberikan kontribusi pajak yang signifikan. Cuma masalahnya di sini ada dua hal yang diperdebatkan adalah bahwa ketika ini akan dikenakan pajak atas dasar omset tanpa memandang dia laba rugi, di satu sisi dia melanggar asas keadilan gitu loh. Bagaimana nanti dengan UKM yang rugi gitu kan? Sementara kan pajak penghasilan itu kan dikenakan atas penghasilan, atas laba. Nah, sementara kalau nggak ada laba dikenakan pajak, itu masalahnya. Cuma mau nggak mau kita harus mengambil jalan tengah. Seperti itulah ya permasalahannya. Tapi mungkin saja kan rendahnya penerimaan pajak dari sektor UKM akibat ketidaktahuan dalam mengurus pajak. Ya, makanya rencana yang akan diambil pemerintah ini kan dalam rangka simplifikasi. Karena kan tidak gampang untuk menghitung pajak yang terutang berdasarkan ketentuan perpajakan yang saat ini berlaku gitu. Nggak gampang bagi UKM untuk mengikutinya. Makanya diambil cara simplifikasi ini, pajak dikenakan atas dasar omset gitu loh. Jadi memang simplifikasi ini akan bertentangan dengan prinsip keadilan, ya. Tapi kita harus milih mau yang mana gitu loh, Mas. Itu permasalahannya gitu loh. Bila UKM tersebut mempunyai margin laba yang tipis, bukankah akan memberatkan? Ya kan kalau yang berlaku saat ini kan dihitung atas dasar laba bersih ya. Dikenakan tarif diskon 50% dari tarif yang berlaku kan 25%, jadi net 12,5% gitu. Sebenarnya tidak tepat juga seperti itulah gitu loh. Yang jadi masalah gini, dia akan membebani UKM yang menderita rugi gitu loh. Berdasarkan peraturan perpajakan yang sekarang, kalau UKM itu rugi, dia nggak akan bayar pajak apa-apa. Tetapi kalau berdasarkan atas rencana pajak yang akan diberlakukan, mau rugi mau laba, dia akan kena pajak atas dasar persentase yang akan diterapkan kalikan omsetnya gitu loh. Demikian Darussalam, saya Dinda Natasha.